وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitaban, satu kitab, fihi dzikrukum, yang padanya ada dzikrukum. Apa yang dimaksud dzikrukum? Kata sebagian salaf, ay syarafukum, yang padanya ada kemuliaan untuk kalian. Allah menurunkan Alkitab yang padanya ada kemuliaan untuk kalian. Mulia yang bagaimana? Dan mulianya di mana? Mulianya tidak hanya di akhirat nanti, bahkan di dunia ini juga. Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an, yang kalau kita membacanya, kita menghafalnya, memahaminya, mengamalkannya, kita akan menjadi orang yang mulia. Dia saja bangsa Arab, sebelum datangnya Islam, bangsa yang kere, bangsa yang saling berperang satu dengan selainnya, bangsa yang dihina oleh bangsa-bangsa lainnya. Sudah hidupnya di padang pasir, panas, kere, sering berperang, menjadi bahan ejekan bangsa-bangsa yang lainnya waktu itu. Namun ketika muncul di tengah-tengah mereka seorang rasul, seorang nabi, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa agama ini yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, sumbernya adalah Al-Kitab dan Hadis. Kemudian bangsa Arab waktu itu satu demi satu memeluk Islam ini, masuk ke dalam Islam ini, dan terus hari demi hari bertambah, bertambah, bertambah, sampai kemudian Islam menebar di tengah-tengah Jazirah Arabiyah. Islam menebar di tengah-tengah bangsa Arab. Berubah orang Arab waktu itu, yang dulunya kere, kemudian Allah beri kecukupan. Yang dulunya mereka dihinakan, kemudian mereka disegani, ditakuti oleh lawan. Apa yang menjadikan mereka itu disegani dan ditakuti oleh lawan? Iman yang mereka bawa, yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika menafsirkan ayat Al-Quran, salah satu ayat Al-Quran, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Kata Ibnu Abbas, takaffalallahu liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Allah telah menjamin. Allah telah menjamin untuk orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Allah yang jamin. Bagi orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, dia tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Ini di antara keutamaan Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Di samping kita menjadi tahu yang halal dari yang haram, menjadi tahu yang baik dari yang buruk, menjadi tahu mana yang suci, mana yang najis, mana yang itu akan menghantar kepada sorga, dan mana itu amalan yang bisa mengantar kepada api neraka. Seorang kalau dia tidak mengerti Al-Quran, dia adalah orang yang bodoh, meskipun dia itu seorang yang sekolahnya tinggi, kuliah, bahkan dia ya menyandang titel profesor doktor. Kalau dia tidak mengerti Al-Quran dan sunnah, dia adalah orang yang bodoh. Kamu tahu gak sholat jenazah itu sholat apa? Sholat jenazah itu sholat menyolati bayi atau mayit? Nanti mayit. Sholat jenazah itu rukuknya berapa kali, sujudnya berapa kali? Hah? Ada rukuknya? Tidak ada rukuknya. Ada sujudnya? Tidak ada sujudnya. Sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Tapi ada seorang yang dia itu punya titel. Dia orang sudah selesai kuliah dan bahkan dia sudah punya jabatan. Sholat jenazah ternyata dia rukuk, dia sujud. Aneh gak? Karena gak belajar agama, gak ngerti. Ya, ya, gak ngerti. Ya. Sehingga barakallahu fikum, mempelajari agama Allah yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis adalah kemuliaan. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, terutama di zaman-zaman sekarang saja ya, kadang seorang ibu, seorang bapak itu pamer di hadapan online. Hanya anaknya apal juz amma, padahal anaknya sudah umur 15 tahun, bangganya enggak ketulungan. Anak saya hebat sekali, apal juz amma, pamer ke yang lainnya. Karena apa? Yang dipameri pada enggak bisa baca Quran. Pada enggak bisa apa? Baca Quran. Padahal yang dipamerkan hanya juz amma. Ya. Yeah. Orang yang menghafal Al-Quran itu orang yang berhak menjadi imam. Jadi kalau ada orang ya di satu masjid ingin ngimami, maka yang berhak menjadi imam adalah orang yang pandai tentang Al-Quran. Bahkan kalau ada orang misalnya dalam satu kuburan liang lahat dikubur dua orang, tiga orang. Dikubur dua orang, tiga orang misalnya. Karena yang meninggal banyak, kemudian untuk menggali parit berat satu kuburan untuk tiga orang mayit. Maka yang didahulukan orang yang menghafal Al-Quran. Ya, dimasukkan di liang lahat. Diselorokan seperti itu. Nah, satu kemudian satu seperti dijejer. Di apa? Dijejer. Yang didahulukan orang yang menghafal Al-Quran lebih dahulu. orang yang pandai membaca Al-Quran itu nanti bersama para malaikat yang mulia, bersama para malaikat yang mulia. Orang yang membaca tidak pandai membaca Al-Quran terus dia berusaha dia mendapatkan dua pahala. Gak akan pernah rugi orang belajar Al-Quran. Imma fi dunya wa imma fil akhirah. Lah ya, bangsa Arab yang dulunya kere kemudian berubah jadi bangsa yang kaya karena Al-Quran sebabnya. Bilal yang dulunya budak sahaya menjadi orang yang mulia karena Al-Quran. Bahkan Bilal mengumandangkan azan di atas Ka'bah. Pernah enggak kamu lihat ada orang kok naik di atas Ka'bah, kan hebat banget. Sampai orang-orang Quraisy waktu itu pun sebagian kaget tuh. Siapa yang di atas Ka'bah ini mengumandangkan azan? Ternyata Bilal yang dulunya seorang budak. Yang mereka-mereka saja mungkin belum pernah naik di atas Ka'bah padahal mereka tokoh orang Quraisy. Ini Bilal yang dulunya budak kok bisanya naik di atas Ka'bah, bisa mengumandangkan azan. Kira-kira Bilal itu naik ke Ka'bah dengan tangga apa? Tangganya adalah tangga iman dan mengikuti Al-Quran. Dimuliakan oleh Allah SWT. Ya. Dilebihkan oleh Allah SWT. Kalau dia mengatakan, benar gak ya kalau orang hafal Quran, kalau mati tubuhnya tidak? Kalau dikubur tubuhnya tidak? Busuk? Allah Ta'ala alam, bisa jadi ada yang seperti itu, bisa jadi tidak. Bisa jadi ada yang memang Allah beri kemuliaan. Ya, penghafal Al-Quran, misalnya dikubur sudah sekian tahun, tubuhnya masih utuh, tidak busuk. Bisa jadi ada seperti itu. Dan bisa jadi, ya tidak. Yang jelas, terkadang seorang diberi kemuliaan seperti tadi, terkadang tidak. Tapi intinya kalau seorang dia mempelajari Al-Quran, dia akan diberi kemuliaan oleh Allah SWT. Sehingga apa yang sedang kalian jalani saat ini dari mempelajari ilmu agama, kalian harus berbangga dan merasa cukup, merasa bahagia bisa mempelajari agama Allah. Terlalu banyak orang-orang yang tidak diberi kesempatan seperti kalian. Sehingga nikmat yang besar ini kita manfaatkan. Ayat demi ayat kita hafalkan. Hadis demi hadis kita hafalkan. Karena Al-Quran dan hadis adalah lautan ilmu. Al-Quran dan hadis adalah lautan ilmu. Sehingga ya, kita harus berbahagia mempelajari Al-Quran ini. Jangan berpikir kalau saya mempelajari Al-Quran ini jadi apa saya nanti, rezeki saya seberapa. Dul, sebelum kamu lahir di dunia dul, itu rezeki kamu sudah dicatat. Ketika kamu berada dalam perut ibu kamu, ya, berumur 4 bulan ditiup, ya, ruh, kemudian malaikat disuruh mencatat apa? Rezekinya, umurnya, ya, perbuatannya, celaka dan bahagia sudah ditulis. Enggak usah khawatir. Enggak usah apa? Khawatir. Kalau orang kafir saja diberi makan, apa mungkin orang mukmin tidak diberi makan? Lebih mulia mana antara orang kafir dengan orang mukmin? Kalau semut saja membawa peyek, semut kecil membawa peyek, berarti rezekinya lebih gede dari tubuhnya, ya enggak? Ya, nanti orang mukmin masa mau disia-siakan. Itu peyek, ya, permukaan peyek kecil, ya, di bawah 3 semut. Kalau kita hitung, peyeknya lebih gede dari apa? Semutnya, berarti rezekinya lebih gede dari apa? Tubuhnya. Kalau ini semut, apalagi ente manusia, apalagi ente seorang mukmin thalib ilmin, penimba ilmu agama. Kalau ada yang bertanya, terus kapan saya mendapatkan kemuliaan, mata rezeki? Jawabannya, rezeki itu jangan kamu anggap hanya uang saja atau harta saja. Banyak harta nanti insyaallah. Kamu bisa nafas, rezeki enggak? Bisa kencing, bisa berak, rezeki. Ada orang enggak bisa kencing, enggak bisa berak, mengeluarkan uang jutaan. Ini orang kalau dia itu bisa buang air, ini nikmat dari Allah. Bukan itu maksudnya. Kalau itu sih semua orang juga ya bernafas, bisa berak, bisa kencing. Sekarang maksud saya, kita belajar ilmu kemudian kita jadi orang yang kaya-kaya. Kita katakan, orang kaya itu orang yang punya uang 100 ribu, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun itu bagaimana? Yang namanya kaya, itu tidak harus hartanya banyak. Yang namanya kaya ketika seorang itu hatinya merasa cukup dengan pemberian Allah, itu orang kaya. Ya. Kalau kamu bertanya, maksud saya kaya yang berupa harta, duit, dan sebagainya. Kalau kaya itu sih kita kepengen memang, hati kita merasa cukup. Tapi yang saya maksud, kaya misalnya ya banyak duitnya, kita katakan. Kalau kamu baru menanam, menanam padi baru seminggu, kamu gak sabar, kapan ini padi ini apa namanya, bisa saya panen. Ya padi biasanya sampai berapa dari ditanam sampai panen? Sekitar 100 hari. Baru seminggu kita ingin apa? Panen. Lah, kamu itu baru berapa hari dul belajar Al-Quran? Baru berapa tahun? Apa yang kamu apa? Ya sudah perjuangkan untuk Islam. Jadi kamu jangan kemudian ingin cepat-cepat mana hasilnya, mana buktinya saya ini ya dilimpahkan rezekinya. Allah tidak mengingkari janjinya. Tapi kita ini sudah memenuhi persyaratan atau belum? Allah SWT berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Seandainya penduduk satu negeri mereka beriman dan bertakwa, niscaya kami akan bukakan bagi mereka pintu barokah dari langit dan bumi. Nah iya, sahabat Sa'ad ibn Waqqas, saya kasih contoh mungkin dua saja. Sahabat Sa'ad ibn Waqqas, dia masih ingat sekali dulu ketika awal-awal masuk Islam. Mungkin dia orang yang ketujuh masuk Islam. Bagaimana kondisi keadaan waktu itu? Para sahabat sampai ada yang makan akar-akar pohon, makan dedaunan, karena gak ada yang bisa dimakan. Karena waktu itu mereka dimusuhi oleh kaum musyrikin. Sampai salah seorang sahabat ada yang berak seperti beraknya kambing, karena yang dimakan daun. Saking apa? Gak adanya waktu itu. Namun ketika ya Fathu Mekah, sahabat saat waktu itu sakit keras, dia nyangka ah saya akan mati nih. Sementara harta dia banyak waktu itu. Berarti kan Allah berikan kepada dia harta yang banyak. Yang tadinya itu fakir kemudian berubah jadi orang yang kecukupan. Setelah berapa bulan? Setelah sekian tahun. Sama kayak tadi kamu nanam padi, jangan baru seminggu ingin panen, ya belum panen. Kamu baru berapa tahun belajar Al-Quran, baru berapa ya bulan memahami Al-Quran. Jangan ingin cepat-cepat dapat hasil sebelum apa? Bekerja keras. Insya Allah ya, nanti pada saatnya ya Allah akan muliakan kalian insya Allah ta'ala. Asal kalian istiqomah, asalkan kalian istiqomah dalam mempelajari agama ini. Pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah salah satu tempat untuk mendidik anak-anak muslimin untuk mempelajari Al-Quran dan hadis yang saat ini sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin umumnya. Kalau bukan kalian wahai para pemuda, siapa lagi? Kalau bukan kalian mempelajari dan memperjuangkan agama ini, siapa lagi? Bayangkan. Padahal Islam yang kita rasakan ini diperjuang oleh sahabat Nabi ya, dengan serba kerepotan, kesulitan. Mereka untuk memperjuangkan Islam sampai berhijrah dari Mekah ke Madinah, pindah. Disakiti, disiksa, bahkan sebagian dibunuh. Lah kita sekarang tinggal ngerasakan enaknya Islam. Ibarat ya, nenek kakek kita yang nanam, kita sekarang tinggal memetik hasilnya. Para sahabat, mereka punya jasa yang besar, kebaikan besar kepada kita ya. Punya jasa yang besar ya, untuk ya, kepada kita. Maka kita ya, yang sekarang ini menjadi generasi penerus mereka, kita istiqomah mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis. Tidak semua saudara-saudara kalian, tidak semua anak-anak kaum muslimin diberi kesempatan seperti kalian. Ingat ya, Allah SWT mengatakan laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah menurunkan kitab kepada kalian yang padanya ada kemuliaan untuk kalian. Di antara nama Al-Quran adalah Al-Majid. Al-Quran di antara namanya apa? Majid. Di antara sifatnya adalah Majid, Karim. Innahu laQur'anun Karim. Apa arti dari Majid? Apa arti dari Karim? Mulia. Sifat kemuliaan yang ada pada Al-Quran juga akan didapat oleh orang yang mau membacanya. Sifat kemuliaan ya, yang ada pada Al-Quran juga akan didapat oleh orang yang mau membacanya, mau memahaminya, mau mengamalkannya. InsyaAllah sesaat nanti kalian ya, kita mendengar bahwa kalian sudah membuka halaqah ilmu di tempat ini dan tempat itu ya, sudah punya murid yang mengajarkan Al-Quran Sunnah. Kita-kita ini para asatid, para pengurus merasa sejuk, senang sekali ya, seperti itu. Bahkan berapa banyak dulu teman-teman kita atau bahkan murid-murid kita sekarang sudah punya pondok pesantren, muridnya bahkan ribuan. Duh, kita gak nyangka muridnya ratusan. Tidak nyangka ya. Menebar yang ini buka ilmu di sini, yang ini buka pelajaran di sini. Walhamdulillah kita-kita ini merasa senang ya, karena ilmu yang kita sampaikan ternyata juga disampaikan lagi terus. Ini adalah pahala yang kalau kita ikhlas terus mengalir. Jadi kalian harus bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari Al-Quran sebagai lautan ilmu. Al-Quran, orang yang berhukum dengannya pasti akan adil. Al-Quran disebutkan padanya kisah-kisah orang terdahulu dan kisah-kisah yang akan terjadi di esok hari, di hari kiamat. Kalau orang dia membaca kisah-kisah Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, dia akan luas ilmunya, akan luas pengetahuannya. Oleh karena itu, bersemangatlah kalian dalam menghafal Al-Quran. Bersemangatlah terus untuk menimba ilmu syar'i di pondok-pondok Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan tergoda dengan pendidikan-pendidikan yang lainnya. Pendidikan-pendidikan lain yang bukan Ahlussunnah apa yang diajarkan oleh mereka, pemahaman-pemahaman yang keliru, yang ngerti tata cara ibadah tadi sudah saya sebutkan. Seorang ya, dia itu dosen, bahkan seorang yang punya titel, ketika sholat jenazah ternyata dia ada rukuknya, ada sujudnya, kan bodoh ya kan, karena gak mempelajari Al-Quran. Dulu ada seorang profesor doktor, dia bicara di hadapan orang, masa warisan anak perempuan setengah dari warisan anak laki-laki? Allah SWT mengatakan, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadil unsayain. Allah telah berwasiat tentang anak-anak kalian. Anak laki-laki bagiannya dua kali lipat bagian anak perempuan. Seperti Allah katakan. Ini ada seorang profesor doktor ceramah di hadapan orang. Masa bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan, terus cara ngitungnya gimana? Diketawai oleh para hadirin. Kok cara ngitungnya gimana? Goblok banget ini profesor doktor ini. Coba kalau kamu saja tak tanya. Ya. Kalau ada seorang meninggalkan anak laki-laki meninggalkan satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Ya. Kemudian harta warisannya itu 3 juta. Untuk anak laki-laki bagiannya 2 kali lipat anak perempuan. Berarti untuk anak laki-laki berapa? Berapa juta? 2 juta untuk anak perempuan. Nah, kamu aja bisa jawab. Ini profesor dokter ternyata gak bisa jawab, malah ngatakan gimana cara ngitungnya, kan goblok. Ini orang kalau gak belajar agama ya goblok kayak gitu. Salat jenazah ada rukuknya, ada sujudnya. Jadi Bisa jadi kalian barakallahu fikum, ya, meskipun dari pondok pesantren, kalian itu dibutuhkan sekali. Saya masih ingat ketika saya waktu itu, saya di pondok pesantren, waktu itu saya ngisi bahasa Arab di kota Solo waktu itu. Di kota Solo waktu itu santri saya belajar bahasa Arab, Durus Luhoh. Yang datang bukan anak-anak kecil, yang datang para mahasiswa-mahasiswa. Kalau kita santri ya kan, jadi mereka semangat mengikuti pelajaran Durus Luhoh bahasa Arab. Karena mereka apa? Walau mereka mahasiswa, tapi mereka nol, gak ngerti apa bahasa Arab. Semangat belajar. Jadi kalian dibutuhkan sekali. Kalau ada mengatakan, ah, ustadz-ustadz kan banyak, kita katakan, ustadz-ustadz kalian pertama sudah pada tua, gak ngerti kapan matinya. Ya. Kemudian yang kedua, ustadz-ustadz banyak, tapi yang ngajis lebih apa? Banyak. Ustadz-ustadz keteter sudah untuk menyambut permintaan dari masyarakat untuk ngisi di sana sini sudah berat sekali. Karena apa? Banyaknya permintaan untuk ngisi di sana sini, kemudian tenaga kita sedikit, kita juga ada kesibukan di pondok. Kalau bukan kalian yang nanti meneruskan kami, siapa lagi? Ya, kalau bukan kalian akan meneruskan, akan memenuhi undangan masyarakat untuk ngisi dakwah di masyarakat, siapa kalau bukan kalian? Mungkin kalian sebelum dibutuhkan, sekarang nanti dibutuhkan banget. Terkadang ya maaf saja ya, ada seorang ustadz untuk bisa ngisi di satu daerah saja pesennya setahun yang lalu, karena saking padatnya jadwal. Kalau 2 bulan 3 bulan sebelum itu, oh sudah, kamu gak dapat jatah karena sudah penuh ya. Jadi kadang untuk bisa ngisi di tempat, panitia itu menghubunginya setahun yang lalu karena saking padatnya jadwal. Padahal ya, ini ustadz banyak lah, tetap kurang. Jangan kira kemudian karena ustadz itu banyak ngapain. Ada mengatakan, apa semua kita harus jadi ustadz? Kita katakan ya tidak harus sih. Ya. Yang penting kita ngerti agama, ya, yang benar kita amalkan, kita dakwahkan, ya, mau jadi ustaz atau tidak, yang jelas kita ngerti agama, kita ngerti yang halal dari yang haram, ngerti yang sunnah dari yang bid'ah, ngerti yang syirik dari yang tauhid, ngerti ashabul jannah dan ashab an-nar, ngerti siapa penghuni neraka, penghuni surga siapa, sifat-sifatnya kayak apa itu. Ya. Ya, saya ulangi lagi ayat yang tadi pertama saya baca, ya, menjadi pendorong bagi kita semua untuk kita merasa bahagia bisa mempelajari Al-Quran. Kita hendaknya merasa cukup dengan pendidikan yang sumbernya adalah dari Al-Quran dan Sunnah. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh kami telah menurunkan kepada kalian kitab yang padanya ada dzikrukum. Kata ulama, ai syarufukum. Yang padanya ada kemuliaan untuk kalian. Contoh sudah saya sebutkan, bahasa Arab dulu, ya, bahasa yang hina, bahasa yang sering berperang, bahasa yang kere. Setelah masuk Islam, mengikuti Al-Quran, menjadi bangsa yang mulia, disegani oleh kawan, ditakuti oleh lawan, jadi bangsa yang makmur, ya. Kemudian juga contoh dari sebagian sahabatnya dulunya budak, kemudian bagaimana mereka mulia karena Al-Quran. Kalau budak saja menjadi mulia karena Al-Quran, apalagi yang bukan budak. Hendaklah kalian merasa bersyukur bisa diberi kesempatan untuk menimba ilmu agama ini, sementara banyak dari saudara-saudara kalian, ya, tidak bisa merasakan nikmat mempelajari agama seperti kalian. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.